Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كم مسلمين وكم مسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian rutin kita yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatul anam, contoh teladan bagi umat manusia, terutama bagi kaum muslimin, kaum mukminin. Maka dari itu mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencakup akidah beliau, ibadah beliau, akhlak dan moral muamalah beliau merupakan sesuatu yang wajib kita lakukan, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang sifat penyantun, sifat kehati-hatian, dan sifat lemah lembut. Dan hadis yang akan kita bahas insyaallah ta'ala pada kesempatan yang baik ini adalah hadis Abu Ya'la Shaddad Ibnu Aus radhiyallahu anhu. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah berkata, وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كري أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه بل berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Sesungguhnya Allah mencatat perbuatan baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Maka jika kalian membunuh, maka berbuat baiklah terhadap pembunuhan tersebut. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha. Dan apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian dia menajamkan ini pisaunya. Wal yuri' dhabihatahu. Dan hendaklah dia memberikan kenyamanan kepada binatang sembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu ini adalah salah satu hadis yang agung, yang mulia, yang mengajarkan kepada kita adab-adab dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Kalimat singkat, padat, memiliki konsekuensi. Sesungguhnya Allah mencatat perbuatan baik, perlakuan baik atas segala sesuatu. Artinya bahwa makna dari kataba ay aujaba. Kataba di sini artinya menunjukkan kewajiban. Ya. Makanya kita lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim firman Allah Azza wa Jalla tentang puasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi al-kitabah dalam istilah sebagian ulama usul atau mayoritas ulama usul fiqh, bahwa al-kitabah di sini yaqtadi al-wujub. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, inna allaha inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Ya. Jadi sebagaimana dikatakan para ulama bahwa al-kitabah yaqtadi al-wujub. Jadi inna Allah kataba al-ihsan, sesungguhnya Allah mencatat perbuatan baik, artinya mewajibkan untuk berbuat baik. Ala kulli syai, atas segala sesuatu. Bahkan sampai-sampai ketika membunuh pun harus dengan cara yang baik. Makanya Islam larang apa yang disebut dengan al-muthlah. Naha Rasulullah SAW anil-muthlah. Bahwa Nabi SAW melarang dari perbuatan menyayat-nyayat mayat orang yang telah dibunuh atau terbunuh. Ketika misalnya terjadi peperangan, ya, antara kaum muslimin dan kaum kufar misalnya, maka hukum menyayat-nyayat mayat orang yang terbunuh dari golongan kafir misalnya, ini hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Maka Allah Ta'ala mewajibkan dalam hadis ini, yakni agar berbuat baik atas segala sesuatu. Dan ini tentu mencakup segala hal. Kadang-kadang kita diberikan kewajiban, maka laksanakanlah kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Ini perintah Allah. Ya. Demikian pula ketika seorang diwajibkan mengajar, mengajarlah dengan sebaik-baiknya. Ketika seorang diutus oleh orang tuanya, disuruh untuk belajar menuntut ilmu, maka belajarlah menuntut ilmu lah dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam semua hal. Ya. Apa yang kita diwajibkan atau ditugaskan, hendaklah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Jadi bahkan dalam menyembelih, dalam membunuh, diperintahkan untuk berbuat baik dan yang lainnya. Jadi perkara-perkara yang kita ya mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakannya. Ya. Seorang pegawai di kantor, kerjalah dengan sebaik-baiknya. Ya. Seorang yang diberikan amanah untuk menunaikannya, maka tunaikanlah amanah itu, sampaikanlah kepada yang berhak dengan sebaik-baiknya. Jadi hadis ini adalah hadis yang umum dalam segala hal. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan perumpamaan untuk yang lainnya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam sembelihan. Yani sembelihlah dengan cara yang terbaik. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, maka membunuhlah Bunuhlah rencana yang terbaik. Wa idza dhabhtum, dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Fa ahsinu adh-dhibhata. Salah satu bentuk ihsanu dhibha, membunuh dengan menyembelih dengan baik, adalah apa yang diperintahkan sesudah itu dalam hadis ini. Wal yu'idda ahadukum syafratah. Hendaklah salah seorang di antara kalian, yakni ketika dia akan menyembelih, dia tajamkan alat sembelihannya, pisaunya, gobangnya, ya, atau parangnya, jika dia menggunakan alat-alat itu untuk menyembelih, maka tajamkanlah agar lebih ringan bagi binatang yang disembelih tersebut, ya, agar dia tidak tersiksa, agar dia tidak sengsara. Karena kalau pisaunya tumpul, ini akan sangat terasa sakitnya. Tetapi kalau pisaunya tajam, maka insya Allah meringankan rasa sakit yang ada pada yang terasa oleh binatang sembelihan tersebut. Kemudian kata beliau SAW, wal yurih dhabihatahu, dan hendaklah dia itu menyamankan sembelihannya. Ya, setelah disembelih, ya, kemudian dilepas, ya, tali pengikatnya, jika itu ada pengikatnya, ya, jangan ditahan, jangan terus diikat, karena binatang itu ketika rohnya akan keluar, dia memerlukan keleluasaan, tidak sempit. Ya. Nah, ini adalah pedoman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ingin mengetahui apa sih makna al-ihsan. Al-ihsan itu artinya secara bahasa disebutkan oleh para ulama, badlul manfaati wal khair. Jadi al-ihsan itu adalah badlul manfaat wal khair. Ini secara bahasa, maknanya secara bahasa, yaitu menyampaikan, mengeluarkan, memberikan manfaat dan kebaikan kepada yang lainnya. Itu al-ihsan. Kemudian secara syarak, dalam istilah ulama, al-ihsan yaitu yutlaku ala amrain. Al-ihsan ini biasanya, ya, disebut dalam definisinya secara syar'i. Kalau dikatakan al-ihsan, ada dua hal. Ya, yang pertama, isalun naf'i ilal akhari. Menyampaikan manfaat kepada orang lain. Ya. Ya, ini memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Ya. Jadi, yutlaku al-ihsanu alal amrain. Bahwa kata al-ihsan ini digunakan biasanya untuk dua hal. Yang pertama adalah isalun naf'i ila al-akhirin. Yang menyampaikan suatu hal yang bermanfaat, ya, atau perbuatan yang bermanfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua, yang juga makna dari al-ihsan secara syar'i adalah itmamul ibadati wa itqanuha. Ya. Jadi itmamul ibadah, menyempurnakan suatu amal ibadah dan dilakukannya secara benar. Secara benar dan penuh ketelitian, kecermatan dalam berbuat ibadah tersebut. Nah, ini dua, ya, hal yang menjadi cakupan dari makna al-ihsan kalau disebut secara makna syar'i. Oleh karena itu kata para ulama bahwa al-ihsan di sini mencakup dua hal. Ya. Ada al-ihsan, ya, yang dia merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam beribadah kepada Allah. Ya, ketika seorang dia betul-betul berbuat baik dalam ibadahnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya ya, dalam sebuah majlis oleh Jibril yang datang sebagai seorang penuntut ilmu. Dia mengatakan kepada Nabi alaihissalam, akhbirni anil ihsan, beritahukanlah aku, apa sih al ihsan itu? Apa perbuatan baik itu? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Dan seandainya engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini al-ihsan. Maka ini adalah bagian dari al-ihsan yang merupakan cakupan dalam hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Karena beribadah pada Allah Azza wa Jalla betul-betul dengan murni, ya, dilakukannya dengan baik dan ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga betul-betul ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin bahwa Allah melihat apa yang dia kerjakan. Dan demikian, derajat ihsan ini adalah ketika seorang hamba beribadah pada Allah Ta'ala, ya, dia tidak memandang kecuali hanya pada Allah. Sarful nadar an ghairillah fil ibadati. Ya. Memalingkan pandangannya dari selain Allah. Ketika dia melakukan satu amal kebaikan, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya derajat al-ihsan dalam tingkatan-tingkatan agama kita ini adalah derajat paling tinggi. Ya. Yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua adalah al-iman. Yang paling tinggi adalah al-ihsan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang juga berkaitan dengan al-ihsan tadi, perbuatan baik itu mencakup hak orang, hak manusia. Dan manusia yang paling wajib kita berbuat baik kepadanya adalah al-walidain. Adalah al-walidain, kedua orang tua kita. Kemudian al-aqarib, dawil qurba, kemudian kaum kerabat kita. Baru kemudian yang lainnya. Nah, jadi ini yang dibicarakan oleh para ulama tentang al-ihsan. Maka dari itu al-ihsan dilihat dari sisi hukumnya ada dua. Yang pertama, ihsan yang bersifat wajib, yaitu yang dia menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla, harus dengan sebaik-baiknya. Kemudian termasuk al-ihsan yang baik dalam hak manusia adalah kepada orang tua. Makanya Allah Azza wa Jalla selalu kaitkan antara, ya, hak Allah, kemudian Allah menyebut hak orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah mewasiatkan, memutuskan, jadi mewajibkan engkau untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah ihsan yang bersifat wajib. Kemudian ada ihsan yang bersifat mustahab, anjuran. Ya, seperti seorang berbuat baik pada orang lain, dia memberikan sedekah yang bersifat sukarela, bukan hal yang berkaitan dengan yang wajib diberikannya kepada orang lain. Ya, atau amalan-amalan yang bersifat sunnah. Ya. Contohnya adalah sedekah yang diberikan pada orang lain dengan sukarela. Ini termasuk hal yang dianjurkan. Kemudian, tentu hadis ini memberikan kepada kita gambaran tentang Islam. Bagaimana tingginya nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya. Yaitu apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh, misalnya dalam satu peristiwa, satu peperangan, ya, memang seorang dia membunuh orang lain, ya, dalam hal ini tentunya lawannya, jadi orang yang bukan muslim misalnya, maka dia harus membunuh dengan cara yang baik. rakyat yang baik. Tidak boleh dia melakukan hal-hal yang di luar kemanusiaan. Ya. Misalnya dibakar atau disayat-sayat, ya, atau dicokel matanya. Ini tidak dibenarkan oleh Islam. Karena apa? Ketika terjadi peperangan, inti dari peperangan itu kalaupun harus membunuh seorang, itu inti adalah orang itu terbunuh. Setelah itu selesai. Ya. Oleh karena itu jasadnya, fisiknya tidak boleh disayat. Ya. Tidak boleh dihinakan. Dan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penghinaan kepada mayat itu. Ya. Nah ini menunjukkan nilai Islam yang demikian tingginya. Bahkan sampai-sampai ketika peperangan pun Islam tetap menjaga nilai-nilai tersebut. Ya. Maka semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabiul Rahmah, Nabiul Islam, Nabi yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat kepada umatnya dan kepada manusia, yaitu Nabiul Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah di sini banyak memberikan kepada kita pelajaran, yaitu yang pertama diantaranya adalah Allah mewajibkan kita berbuat baik dalam segala hal. Apalagi kewajiban-kewajiban diberikan pada kita, yang dipikulkan pada kita, harus dengan baik. Dilaksanakan dengan amanah, dengan sepenuhnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang diambil dari hadis ini, Islam mengajarkan kepada kita ar-rifq, kelemah lembutan. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dalam bab tentang sifat penyantun, kehati-hatian, dan lemah lembut. Bahkan kepada binatang. Juga kita diperintahkan untuk apa? Bersikap lemah lembut. Tidak boleh menyiksa binatang. Ya. Tidak boleh menyiksa binatang. Tapi berbuat baiklah dalam membunuhnya. Ya, dalam memelihara binatang itu. Harus diberikan makanannya. Jangan dibiarkan binatang itu mati tanpa diberi makanan kepada binatang tersebut. Ya, kisah tentang seorang wanita yang dia dimasukkan neraka oleh Allah Azza wa Jalla karena apa? Karena seekor kucing yang dia kurung di sebuah tempat, tidak diberikan makan kepada kucing itu, juga tidak dilepas kucing tersebut untuk mencari makan sendiri. Ya, sampai binatang itu mati atau tersiksa dan perbuatan wanita tersebut. Maka Allah masukkan wanita itu dalam neraka gara-gara seekor kucing. Nah, ini hal yang betul-betul menunjukkan betapa Islam, ya, agama yang demikian mulianya, yang mengajarkan kebaikan, ya, kepada umatnya, ya, untuk berbuat baik. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keadilan Islam. Islam adalah agama yang adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, oleh karena itu, kita melihat dalam contoh yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berbuat baik yang Allah wajibkan kepada kita dalam semua hal. Salah satu yang diberikan oleh Nabi Sallam contoh adalah ketika seorang membunuh. Ya. Membunuh harus dengan cara yang terbaik. Dan cara membunuh yang terbaik adalah yang diajarkan oleh Islam, misalnya dalam hal kisos, pancung, ya, itu yang paling ringan dari semua jenis pembunuhan. Yang paling ringan, yang paling ringan rasanya penderitaannya adalah yaitu dengan cara pancung leher. Dan ini yang dituntun oleh Islam ketika terjadi atau ketika dijalankan hukum kisos, suatu pembunuhan, maka yang membunuh itu pun dibunuh dengan cara dipancung lehernya. Dan ini cara yang paling ringan dibandingkan dengan ditembak, dibandingkan dengan digantung, ya, dibandingkan dengan digantung di tali gantungan, tiang gantungan, dan yang lainnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak boleh mengadab hewan. Ya, tidak boleh menyiksa binatang. Termasuk dalam hal ini adalah mengadu antara dua hewan. Hal yang dilarang dalam Islam. Ya. Pernah ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya mengadu ayam? Ya. Kadang-kadang ayam itu diberi pisau di kakinya. Kemudian mereka berjudi. Ya, siapa yang menang dari mengadu dua ekor ayam itu. Hukumnya haram. Tidak dibenarkan oleh Islam. Ya. Orang yang demikian di akhirat pun akan diperlakukan seperti itu. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bermuamalah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana muamalah hamba itu kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya. Oleh karena itu kita harus waspada. Apabila kita berbuat baik pada manusia atau kepada hamba-hamba Allah atau makhluk Allah, maka Allah pasti akan berbuat baik pada kita. Ya. Pasti Allah akan berbuat baik. Karena kita berbuat baik pada hamba-hambanya. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwa mu'amalatuka, mu'amalatullah bika kama mu'amalatuka bi halkihi. Bahwa Allah bermuamalah dengan seorang hamba itu sebagaimana muamalah hamba itu dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan kemudian dibawakan di antara dasarnya atau dalilnya adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Ya. Kedemikian pula sabda Nabi SAW, man satara musliman, satarahullah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah pun akan menutup aib dia di hari kiamat kelak. Ya. Barang siapa memberikan jalan keluar bagi seorang hamba, ya, di dunia ini, dari kesulitan dia perolehnya, Allah pun akan memberikan dia jalan keluar di hari kiamat, dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat tersebut. Nah, maka di sini pentingnya kita menjaga muamalah kita. Ya. Kita menjaga muamalah kita dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan zalim. Ya, kita pun akan nanti terkena dampaknya, akibatnya. Dari perbuatan zalim yang kita lakukan. Ya. Dan seterusnya. Nah, itulah di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Jadi intinya bahwa Islam atau Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik, untuk berbuat maksimal, ya, dalam semua apa yang menjadi kewajiban kita atau apa yang diberikan kepada kita sebagai tugas, ya, kita diperintahkan untuk melakukannya secara optimal dan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aisarahuma. Ya. Ma khayyira. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan salah satu dari dua perkara baina amrayni. Tidaklah beliau diberi pilihan oleh Allah untuk memilih salah satu dari dua pilihan illa akhadha aisarahuma, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam memilih atau mengambil yang termudah di antara dua pilihan yang diberikan tersebut, yang disuruh memilih. Malam yakun ithman, selama pilihan itu bukan merupakan dosa. Fa in kana ithman, tetapi kalau itu perbuatan dosa, kana ab'adan nasi minhu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jauh dari perbuatan dosa. Ya. Kemudian Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma intaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi bi syai'in qattu illa an kuntahaka hurmatullah fayantaqimu lillahi ta'ala." Wa ma intaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dendam hanya karena untuk membela di diri pribadinya, fi syai'in qad, dalam suatu perkara apapun. Tak pernah beliau membela atau melakukan perilaku dendam kepada orang lain dalam hal berkaitan dengan pribadinya. Illa antum tahaka hurmatullah, kecuali kalau kehormatan-kehormatan Allah yang dirusak. Ya. Fayantaqima lillahi ta'ala, maka beliau SAW memberikan balasan. Karena kehormatan-kehormatan yang Allah hormati itu yang direndahkan atau yang dihina atau yang dihancurkan, maka Nabi SAW membalas. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, keluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rifqun Nabi SAW, kelembutan Nabi SAW, Nabiul Ummah, ya, Nabiul Islam, yang mana dia ada kudwah, contoh teladan bagi umat ini. Beliau adalah orang yang sangat lemah, lembut, ya, rifiq bin nas sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kelembutan dan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang beliau kepada umatnya. Sehingga apabila Allah memberikan dua pilihan, pilih salah satu dari dua perkara. Selama dua perkara ini atau salah satu dari dua perkara ini bukan maksiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil yang paling mudah. Beliau mengambil yang paling mudah. Ya. Karena beliau mengasihi umatnya. Ya. Maka dari Islam ini adalah agama yang mudah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Maka semua akidahnya yang mudah, tidak sulit lagi akidah Islam itu. Jangan dibikin sulit. Ya. Jangan dibikin sulit. Akidah Islam ini iman kepada arkanul iman. Seorang beriman kepada rukun-rukun iman, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dalam arkanul Islam, dalam rukun Islam. Kemudian dia menjaga hubungannya dengan hablum minallah, hablum minannas, dalam perbuatan al-ihsan, ya. Dan dia beriman kepada halal yang wajib, ya. Ini sudah merupakan jaminan bagi seorang selama dia itu beriman, mengalukuhkan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, jaminan surga baginya. Jadi Islam ini mudah dalam akidahnya. Tidak jelimet. Akidah Islam ini tidak ruwet. Ya. Sebagaimana akidah Yunani yang diajarkan oleh filsafat Yunani. Islam tidak seperti itu. Karena sebagian kaum muslimin mengambil akidah mereka, ya, dari Al-Qur'anul Karim diolah dengan filsafat Yunani. Sehingga otaknya diotak-atik tentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Taala tidak mungkin seorang bisa menggambarkan bagaimana Allah Taala itu. Kewajiban kita adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan hal yang wajib kita imani. Ada empat hal yang merupakan kewajiban kita dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita beriman bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Ya. Allah itu bukan khoyal. Ya. Tapi Allah itu ada. Dari mana bukti bahwa Allah itu ada? Silahkan lihat apa yang ada di alam semesta ini. Tidak mungkin alam semesta ini bagi orang-orang berakal sehat, bukan orang gila. Tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Ini satu hal yang mustahil, ya, bagi akal yang sehat. Kemudian, yang kedua yang wajib bagi kita untuk beriman pada Allah Azza wa Jalla, yaitu beriman bahwa Allah adalah Rabbus samawati wal ard. Dia adalah Rabb. Jadi beriman kepada rububiyah Allah. Ya, yang mencakup tiga hal. Ya, rububiyah itu mencakup tiga hal. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Bahwa Allah Ta'ala dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menguasai alam semesta ini. Dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Dan dia yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ini namanya beriman kepada rububiyah Allah. Bahwa dia adalah Rabb. Dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang memelihara, dia yang mengatur. Dia yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ya, ini semua wajib kita imani, rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga, yang wajib kita imani pada Allah Azza wa Jalla adalah beriman kepada uluhiyah Allah. Bahwa Allah adalah ilahun wahid. Dialah sembahan yang hak, satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah Azza wa Jalla. Semua yang disembah selain Allah itu adalah batil. Ya. Apapun yang disembah dan siapapun yang disembah selain Allah itu batil. Kalau ada orang menyembah Jibril, batil. Ada orang menyembah Mikail, batil. Ada orang menyembah Israfil, batil. Ada orang menyembah Isa bin Maryam, batil. Ada orang menyembah Nabi Musa, batil. Ya. Atau Nabi siapapun yang disembah selain Allah, maka adalah batil. Kemudian ada orang menyembah wali, batil. Ada orang menyembah kayu, patung, batu, ya, api, sapi, semua sembahan selain Allah itu adalah batil. Sembahan yang hak hanya Allah Azza wa Jalla. Inilah makna la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua sembahan selain Allah itu adalah batil. Walaupun disembah oleh para penyembahnya. Ini akidah. Akidah kita kepada Allah Ta'ala. Yang wajib kita imani. Yaitu uluhiyah Allah. Ya, bahwa dia berhak disembah. Ya. Maka terjemahan la ilaha illallah. Kalau hanya tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah terjemahan yang kerdil. Terjemahan yang sempit. Yang tidak mencakup makna yang sebenarnya. Tapi mana yang sebenarnya dari terjemahan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi semua sembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Yang hak hanya Allah. Yang benar hanya Allah. Yang patut disembah hanya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang wajib kita imani pada Allah Azza wa Jalla adalah beriman bahwasanya Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Karena Allah ini adalah Allah sesuatu yang dia mempunyai zat dan dia mempunyai sifat. Ya. Itu Allah Ta'ala. Dia memiliki zat. Zat ini memiliki sifat. Dan kita wajib beriman bahwa semua sifat-sifat Allah itu adalah sempurna. Semua nama-nama Allah adalah nama-nama yang terbaik. Makanya disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Ya, Ghoyatul Husn. Ghoyatul Hasan. Atau Al-Husni. Jadi nama Allah ini sebaik-baiknya nama. Ya. Setiap nama Allah mengandung sifat. Ya, setiap nama Allah mengandung sifat. Nah, wajib kita beriman pada Allah. Dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini wajib. Kita tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui bagaimana sifatnya. Karena akal kita tidak mungkin terjangkau ke sana. Ya. Jangankan tentang Allah Ta'ala dengan sifatnya. Sesuatu yang ada dalam tubuh kita, dalam badan kita ini, yang namanya ruh, kita tidak tahu bagaimana ruh itu. Seperti apa ruh itu? Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya. Dan ini tentang ruh yang ada di dalam tubuh kita. Makan bareng, makan sama-sama, minum sama-sama, bepergian bersama, roh kita tidur sama-sama. Kita enggak tahu apa roh kita sebetulnya. Lah bagaimana seorang ke otaknya di otak atik untuk mengetahui bagaimana sifatnya Allah Ta'ala? Tidak mungkin, mustahil ya, untuk mengetahui hakikat bagaimana sifat Allah Ta'ala. Tapi Allah ketika memberitahukan tentang sifatnya dalam kitabnya Al-Quranul Karim, yang mana kitab ini la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfih, yang tidak datang kebatilan pada kitab ini dari belakangnya, dari depannya ya, maka kita wajib beriman kepada sifat-sifat itu. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sadiqul masduq, seorang yang sangat jujur dan setiap perkataannya dipegang, dipercaya. Apa yang beliau beritahukan tentang sifat Allah wajib kita imani. Tapi bagaimana? Oh tidak. Bagaimana Allah itu? Tidak. Tapi kalau Allah memiliki sifat-sifat ini, ya, kita beriman pada sifat itu. Ya, baik sifat dzatiyah atau sifat yang lainnya, ikhtiariyah atau sifat fi'liyah, ikhtiariyah, ya, wajib kita imani. Ya. Tapi bagaimana? Jangan ditanya. Akal kita tidak akan sampai ke sana. Dan Allah menutup pintu itu. Ya. Allah menutup pintu untuk mengetahui bagaimana zatnya yang sebenarnya. Sifatnya yang sebenarnya. Allah hanya memberitahukan bahwa Allah memiliki sifat ini, namanya ini, sifatnya ini, dan seterusnya. Ya. Wajib kita iman. Maka dari itu akidah Islam ini adalah akidah yang mudah, tidak sulit, jangan dipersulit. Ya. Kemudian demikian pula ibadah. Ibadah dalam Islam mencakup makna Nabi SAW, makna sabda Nabi SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Termasuk ibadah dalam Islam, ibadah yang mudah, tidak sulit. Yang terpenting dalam ibadah adalah dua hal. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, lakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Seorang akan selamat ya, dalam ibadahnya. Dan ibadah ini mudah, tidak sulit. Maka setiap ada sesuatu yang dianggap ibadah dan itu sulit, berarti bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Kalau ada orang datang pada kita mengatakan, ya, ya fulan, apabila kamu ingin hidupmu tenang, amalkan amalan ini, baca, misalnya, bacaan ini, ya, sebanyak 3.000 kali, atau 1.000 kali, atau 500 kali, ya, pada malam ini, pada hari ini, maka ini bukan dari Islam, tanpa ragu bukan dari Islam. Mengapa demikian? Karena sulit. Sulit. Seorang kadang-kadang sholat yang 4 rakaat, itu kadang-kadang bingung. Ketika dia sholat mungkin ada pikiran yang lain. Dia hitung 2 atau 3 ya. Ya. Nah bagaimana mungkin Allah menyuruh seorang melakukan amalan ribuan kali? Ya. Oleh karena itu, sudahlah. Islam ini agama yang mudah, ibadahnya sederhana, yang penting hati ini dibersihkan, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam beribadah, lakukanlah apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu sudah cukup bagi seorang hamba. Demikian pula khuluk, al-akhlak. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang luar biasa agungnya. Islam menyuruh hamba-hamba umatnya untuk berakhlak mulia. Dan akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Nabi SAW, ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada sesama kita. Semua diajarkan oleh Islam. Baik dalam berbicara, ya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab, semua diajarkan oleh Islam dan tidak menyulitkan kepada umatnya. Ya, oleh karena itu, karena rahmat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Maka beliau ketika ada dua pilihan yang Allah berikan beliau untuk memilih salah satu dari dua pilihan itu, selama bukan dosa, beliau mengambil yang termudah dari dua pilihan itu. Karena beliau mengasihi umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Itu di antara sifat Nabi SAW. Sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Dan oleh karena itu kita melihat Nabi SAW ketika di bulan Ramadan beliau bangun sholat di malam hari sampai tiga malam. Pada malam ketiga atau malam keempat, beliau melihat para sahabat banyak berkumpul di masjid beliau. Beliau tidak keluar pada malam itu. Dan beliau tahu bahwa mereka para sahabat datang di malam hari itu. Ketika sholat subuh beliau beritahukan, yani bahwa aku mengetahui kalian, yani keberadaan kalian di masjid. Tapi yang menghalangi aku keluar ya untuk sholat bersama kalian, karena aku khawatir kalau-kalau sholat ini itu sholat terawih itu diwajibkan pada kalian. Ya. Nah ini hal yang membuktikan betapa kita memiliki seorang Nabi yang luar biasa baiknya, rahmat kasih sayangnya, ya, yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita. Kok kita cari panutan yang lain? Kok kita cari yang lainnya untuk jadikan sebagai contoh teladan? Ya. Maka Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, Sayyidul Khalqi Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu seluruh umat manusia. Ya. Wajib kita jadikan beliau sebagai contoh dan mengambil agamanya yang ringan, ya, tidak berat agama ini. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perilaku Nabi Alaihissalam. Ketika ada orang yang membicarakan beliau atau mungkin menghina beliau, ya, dari pribadinya, hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian, beliau tidak dendam pada orang itu. Tetapi kalau kehormatan Allah, agama Allah yang dicela atau yang diinjak-injak, ya, maka beliau sangat marah. Beliau sangat marah. Beliau membalas perbuatan itu. Ini perilaku Nabi SAW. Kalau ada orang yang ini yang mengganggu beliau secara pribadi, ya, maka beliau tidak dendam. Tetapi kalau sudah mencakup atau menyangkut kehormatan agama Allah, ya, dan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala dan agamanya yang dicoreng, ya, atau dihinakan, maka beliau membalas. Ya. Oleh karena itu banyak sekali pelajaran diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang pertama landasan agama ini adalah kemudahan dan raf'ul haraj. Ya, agama ini diutus oleh Allah Ta'ala, diturunkan untuk mengangkat kesulitan dari manusia. Karena Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ya, maka Islam dibangun atau berputar pada poros kemudahan. Tapi satu hal yang penting, jangan mempermudah, jangan menggampangkan, ya, masalah-masalah agama ini. Tapi agama ini dari Allah Ta'ala itu sendiri memberikan kemudahan kepada umat ini. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa mengambil yang termudah dalam satu perkara, selama itu tidak melanggar agama Allah dan Rasulnya, ini adalah salah satu metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sangat menjauhi perbuatan maksiat alaihissalatu wassalam. Kemudian yang menjadi ukuran dalam kita beragama, bermanhaj, apalagi manhaj salaf, ya, itu adalah dalil, bukan hawa nafsu, ya. Maka jangan mengikuti hawa nafsu. Ketika seorang mengikuti hawa nafsu, ya, maka dia akan hancur. Dia akan hancur. Tapi ketika dia meletakkan sesuatu pada sesuai dengan agama ini, sesuai dengan syariat, ya, maka dia akan selamat. Oleh karena itu yang menjadi ukuran kita dalam suatu perbuatan, satu tindakan, satu perkataan, ya, adalah dilihat dari hukum syar'i. Bagaimana hukum syariatnya? Ya. Bukan karena hawa nafsu. Tapi lihatlah kedudukannya dalam syariat ini. Maka ikuti yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal itu kadang-kadang atau walaupun hal itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tinggalkan hawa nafsu. Ya, ikuti syariat Allah dan putusan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah orang yang lemah lembut. Beliau mentolerir, ya, apabila ada orang yang mengganggu dirinya, pribadinya, beliau selalu memaafkan, mentolerir. Tapi kalau mencakup kehormatan Allah, tidak. Beliau tegas dalam masalah tersebut. Tapi kalau masalah pribadi, beliau maafkan. Ya. Inilah sifat yang mulia. Dan Nabi SAW adalah kudwatul ummah. Bahkan kudwatul nas. Contoh teladan manusia. Khususnya umat ini. Kaum mukminin, kaum muslimin. Kaum mukminat, kaum muslimat. Kalau bukan beliau yang menjadi contoh, lalu siapa kita contohkan? Ya. Siapa yang kita contohkan atau menjadikan sebagai contoh. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita kewajiban seorang hamba untuk membela agama Allah, untuk membela agama Allah, menolong agama Allah. Ya, jangan hanya pribadi yang ditolong untuk selamatkan dirinya, pribadinya, namanya, kebaikannya. Ya, tapi kemudian menginjak-injak syariat Allah, menginjak-injak syariat Rasulullah SAW. Jangan. Ya. Tapi justru terkadang kita korbankan pribadi kita demi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu Islam telah mengajarkan pada kita nilai-nilai yang luar biasa luhurnya. Maka dari itu Islam sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka ambillah apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Pilihlah apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Seorang akan selamat. Jangan kita memilih apa yang kita ridhoi. Oleh hawa nafsu kita. Oleh emosi kita. Oleh akal pikiran kita. Oleh perasaan kita. Tidak. Ya. Tidak. Ambillah dalil. Ya. Islam mengajarkan demikian kepada kita. Hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihi an-nar?" Maukah kalian aku beritahukan siapakah orang yang diharamkan atas api neraka, atau yang mana orang itu haram api neraka memakan fisiknya, jasadnya? Tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Ya, bahwa haram bagi neraka untuk menyentuh orang yang qarib, orang yang dekat. Ya. hayyin, orang yang lemah lembut, ya, layyinun, memiliki kelembutan dan sahal, mudah, tidak sulit. Ini di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menjadi yang diharamkan api neraka atasnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama adalah qarib. Qarib yaitu disebutkan pengertian dari qarib, ay qaribun minan nasi muhabbabun ilaihim. Orang yang dekat dengan manusia, apalagi dengan kaum muslimin, dan orang yang dicintai oleh manusia, dan dia mencintai mereka. Ya, semua ini karena Allah, bukan karena manusia. Ya, li husni isyaratihi wa tibi muamalatihi. Kenapa dia dicintai? Karena dalam muamalah, dalam pergaulan, dia baik. Demikian pula dalam muamalah pada manusia. Ya. Makanya orang mencintainya. Ini salah satu alamat tanda kebaikan pada orang itu. Yang kedua, hayyinun ay mutawadhi. Yang kedua, orang yang diharamkan api neraka adalah yang tawadhu. Rendah hati. Ya. Menerima kebenaran. Ya. Tidak meremehkan manusia. Tidak meremehkan melihat dengan kacamata, dengan mata sombong dan angkuh kepada manusia. Ya, hayyinun, orang yang tawadhu. Lawannya adalah kibir, orang yang sombong. Karena kesombongan itu menutup seseorang dari menerima al-haq. Kesombongan dan keangkuhan menutup mata hati seseorang dari menerima al-haq. Karena sudah tertutup dengan kesombongannya. Na'udzubillah. Sifat ini jelek. Ya. Manusia lari dari orang yang sombong. Dari orang yang angkuh. Ya. Lari menjauh. Walaupun orang yang dekat, orang tidak mau. Karena apa? Keangkuhan dan kesombongan. Cuma orang yang tawadhu, rendah hati, juga sifat yang dicintai oleh Allah, dan dicintai oleh manusia. Kemudian yang ketiga, layyin, yaitu orang yang husnul muamalah, baik dalam bermuamalah dengan manusia, yaitu dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, dan ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan orang, ya, la layyinun, sahlun, yaitu samhun, orang yang mudah. Kalau ada perkara-perkara, dia mempermudah, ada urusan, ada hal dia dengan saudaranya, dianggap sudahlah, dia tidak tidak memberatkan, tapi dia mempermudah. Itu di antara sifat-sifat orang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala api neraka menyentuh tubuhnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makarimul akhlak, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya akhlak yang mulia adalah munjatun minan nar, termasuk salah satu sebab ya seorang diselamatkan dari api neraka. Yaitu seorang mukmin diselamatkan dari api neraka, salah satu penyebabnya adalah akhlaknya yang mulia. Kemudian juga berakhlak mulia kepada manusia dalam bermuamalah, ini bagian dari iman, bahkan penyempurna iman sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak-akhlak yang mulia ini hendaklah dijalankan, diupayakan, dan seorang mukmin dia berupaya untuk selamat dari azab Allah, selamat dari api neraka, walaupun dia berbuat apa yang bisa dia lakukan. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini atau dalam sedekah misalnya. Ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Pelihara dirimu dari azab api neraka walaupun hanya dengan memberi sedekah satu biji korma. Maka seorang mukmin selalu berusaha bagaimana dia selamat dan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari azab api neraka dengan setiap amal yang bisa dia lakukan. Ya, baik amal itu besar ataupun kecil, dia berusaha untuk selamat dari azab Allah, dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh serta akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia adalah bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah pada seorang hamba. Di antara nikmat-nikmat Allah pada seorang hamba adalah akhlak yang mulia. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku lu qouli hadza, sampai di sini kajian kita tentang hadis ini. Dan dengan demikian selesailah bab ke-74. Dan insyaAllah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan bab yang ke-75. Babul afwi wal i'rad anil jahilin, bab tentang pemberian maaf dan berpaling dari orang-orang jahil. Semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami juga ucapkan terima kasih atas materi pembahasan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Maka pada gar maupun pemirsa roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita coba angkat di layanan lain telepon pagi hari ini bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Naam. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Bapak? Dari Pak Ahmad di Brebes. Pak Ahmad ya, silakan, Pak. Silakan. Naam. Jadi ada zikir yang gini, Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu akbar, Wa la haula wa la quwata illa billah. Apakah sama terhadap dengan zikir Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu akbar, tanpa la haula wa la quwata illa billah? Nah, terus apakah huruf wa-nya dibaca? Kalau nggak dibaca, apakah boleh? Wa yang di mana? Wa, prinsip Subhanallah, Alhamdulillah, wa-nya gitu. Ya, ya. Oh gitu. Ya. Baik, barakallahu fiik. Subhanallah, Alhamdulillah, gitu. Misalnya, nah, misalnya Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, boleh ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak Ahmad dari Brebesnya. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan beliau ya, penanya barakallahu fihi, tentang bacaan ini betul bahwa zikir ini adalah zikir yang amat bermanfaat, dan empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu akbar. Ada riwayat penambahan la haula wa la quwata illa billah. Ini yang diketahui misalnya ketika seorang bangun di malam hari, ya. Kemudian dia gelisah, maka dia membaca misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itu akan menghilangkan seorang dari kegelisahannya di malam hari misalnya. Nah, adapun secara umum bahwa empat kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah, paling diridhai oleh Allah, ya, yaitu Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu akbar. Ya. Ini disebutkan dalam sejumlah hadis tentang empat kalimat ini. Karena semua ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahkan Nabi SAW mengatakan, tidak mengapa seorang mengawali kalimat ini dan apa yang dikehendakinya dari empat kalimat ini. Jadi misalnya seorang, kalau kita pada umumnya membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu akbar. Sekarang misalnya ada orang ingin membalik Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Subhanallah, Wallahu akbar. Itu boleh saja. Ya, dari salah satu dari empat ini yang diawali itu pun tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Ya, baik. Sedangkan kalimat la haula wala quwata illa billah ini diantaranya ya ada riwayat yang menambahkan kalimat tersebut, dan kalimat ini adalah salah satu dari perbendaharaan surga, ya, perbendaharaan surga. Maka kita dianjurkan terbanyak membaca la haula wala quwata illa billah selain dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Intinya kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang mulia, perbanyaklah mengucapkannya, ya, perbanyaklah mengucapkannya kapan dan dimanapun kita berada, kita di perjalanan, kita mungkin bekerja di sawah atau dimanapun di kantor, biasakan lisan kita dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, juga dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan ini kalimat-kalimat ini disebut dengan sebagai al-baqiyatus salihat, ya, kalimat-kalimat yang akan bermanfaat bagi seorang, kalimat yang akan kekal bermanfaat bagi seorang di akhirat kelak. Adapun tentang masalah wau yang di dalam kalimat-kalimat itu, di antara kalimat-kalimat itu apakah dibaca atau tidak, saya melihat dari sejumlah riwayat-riwayat dari Rasulullah memang ada wau-nya, ya. Jadi dipakai wau itu dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kecuali kalau seorang membaca secara terpisah. Artinya begini. Dia ingin berzikir dengan salah satu dari kalimat itu. Misalnya subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya itu jelas tidak ada wawunya. Atau alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus dia baca alhamdulillah. Itu juga baik. Amalan yang boleh-boleh saja. Ya, secara umum. Zikir yang dibolehkan. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau dipisah antara kalimat-kalimat ini, maka tentu tidak perlu dengan menggunakan huruf waw. Tetapi kalau disambung, maka dalam riwayat-riwayat Nabi, dari Nabi SAW, ya, ketika beliau menjelaskan tentang empat kalimat ini yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah adalah dengan memakai waw. Ya, jadi itu yang lebih utama dengan menggunakan waw. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Juga wala haula wala quwata illa billah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas nasihat serta jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimak serta menyaksikan pula di kesempatan pagi ini. Sebuah pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan di Kampung Timur Merauke. Seorang ikhwah, Bapak Heri bertanya, Ustaz, apakah ada amalan-amalan tertentu atau doa-doa tertentu untuk mendapatkan di mana seseorang seperti berlari-larinya kuda dan terbang dikala melewati sirat, dan apakah ada orang-orang yang masuk surga tidak punya rumah karena ada amalan-amalan tertentu seperti hikmah ataupun fadilah dari salat sunnah rawatib. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, pertanyaan dari ya Merauke, ya, Hafizullah Ta'ala, beliau bertanya tentang amalan-amalan, karena memang salah satu satu yang akan dilewati oleh manusia di hari kiamat kelak adalah as-sirat. As-sirat ini satu yang dibentangkan di atas api neraka, dan setiap orang wajib melewati jalan tersebut. Ketika melewati jalan tersebut, menentukan seseorang cepatnya, ya, atau lambatnya, semua kembali kepada amal perbuatannya ketika di dunia ini. Imrahimahullah Ta'ala istiqomah, beliau menyebutkan istiqomah seseorang di akhirat kelak di atas sirat itu tergantung dari istiqomahnya ketika di pada Allah dalam melakukan amal-amal kebaikan. Maka kita dianjurkan untuk berupaya selalu istiqomah, ya, tidak menyimpang, ya, karena beliau mengatakan ada kaitannya istiqomahnya ketika dia berjalan di atas sirat itu. Yang pertama. Yang kedua, Yang ditanyakan tadi adalah tentang doa. Kalau doa, ya, tentu doa sesuatu yang bisa kita lakukan kapan dan dimanapun. Minta pada Allah Ta'ala dan kita dilewatkan ke sirat dengan mudah dan cepat dalam berjalan. Minta pada Allah Azza wa Jalla. Ya, saya sampai saat ini tidak doa yang khusus, ya. Tapi seorang ketika dia berdoa pada Allah Ta'ala, karena doa ini lebih bersifat umum, maka dia minta dengan apa yang diinginkannya. Ya, minta pada Allah, ya Allah, ketika melewati sirat, ya Allah percepatkan aku ketika melewati sirat. Minta pada Allah, ya. Atau tetapkan aku dalam melewati sirat. Seorang boleh berdoa dengan doa-doa yang bisa dia ucapkan dengan lisannya, dia apa dengan bahasa Indonesia, tidak mengapa. Minta pada Allah, Allah zat yang maha mendengar, zat yang maha dan zat yang permohonan hamba-hambanya. Ya, kalau Bapak bertanya tentang apa ada doa khusus, wallahu a'lam, saya sampai saat ini saya belum mengetahui doa yang khusus tersebut. Tapi seorang kalau doa itu bersifat umum, kita minta apa yang kita kehendaki pada Allah Ta'ala dari kebaikan dunia dan akhirat. Salah satunya adalah apa yang ditanyakan tadi. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, adapun amalan-amalan, perbuatlah amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Karena orang yang manusia yang melewati sirat, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu melewati sirat ibarat kilat, saking cepatnya. Ya, ada yang ibarat ya kuda yang berlari kencang, angin kencang. Ya, ar-rih al-mursal, angin yang kencang. Ada yang berjalan melewati sirat ibarat kuda yang berlari kencang. Dan seterusnya. Sampai-sampai ada orang yang dia selangkah demi selangkah. Ya. Kalau ada cahaya di kakinya, dia mengangkat kakinya melangkah. Kemudian muncul lagi cahaya di kakinya. Kemudian dia melangkahkan kakinya. Setapak demi setapak, subhanallah, naudzubillah, nas'alullah al-thabat. Kita mohon pada Allah Ta'ala ketetapan. Dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dalam melewati al-sirat. Inna allaha rahimun au rahmanur rahim. Allah zat yang maha pengasih dan penyayang. Kita yang berharap rahmat Allah, karunia Allah, ya, untuk mendapatkan keselamatan, ya, di hari akhirat, ya, selamat dari azab Allah dan dimasukkan dalam Ya Allah dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Intinya perbanyaklah amal soleh, perbanyak berzikir pada Allah Ta'ala, perbanyak berdoa pada Allah Ta'ala. InsyaAllah amalan-amalan itu ya menjadi amalan yang dengannya mempermudah kita untuk melewati as-sirat. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum saat atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan karena waktu pulalah yang membatasi, kita akan akhiri dari perjumpaan kajian kita di pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai titam atau istifadah dari pertemuan kita di kesempatan ini. Ustaz, silakan. Baik kaum muslimat rahimani wa rahimah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kepada kita istiqomah, terus menambah memberi tambahan ilmu pada kita. Kemana Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahilah aku ilmu. Ya, tambahilah aku ilmu. Dan kita selalu minta pada Allah Ta'ala tidak sekadar menambah ilmu, tapi supaya ilmu yang kita miliki, ayo kita amalkan. Diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kesempatan yang baik ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, dan demikian pula kami haturkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa dan yang ikut mendengarkan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Aku lukau lihada subhanakallahumma bihamdika.